sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua seperti dulu? Mungkinkah terulang kembali? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah kisah cinta seperti dulu? Mungkinkah terulang kembali? Hanya dia.